hidupmu saat pertama bertemu. Senyumanmu membiusku, oh, tak kuasa hatiku ingin segera bertemu untuk selimuti hatimu dengan cinta. Manis senyumanmu memikat hatiku, membuat jantungku berdebar-debar. Kau menaklukkanku, taklukkan hatiku. Maukah dirimu jadi pacarku? Tak kuasa hatiku ingin segera bertemu untuk selimuti hatimu dengan cinta, dengan cinta. Banyak senyumanmu memikat hatiku, membuat jantungku berdebar-debar. Kau menaklukkanku, taklukkan hatiku. Maukah dirimu jadi pacarku? Membuat jantungku berdebar-debar. Kau menaklukkanku, taklukkan hatiku. Maukah dirimu? Manis senyumanmu memikat hatiku, membuat jantungku berdebar-debar. Kau menaklukkanku, taklukkan hatiku. Maukah dirimu jadi pacarku? Say lay lay lay lay lay, say lay lay lay lay lay, say lay lay lay lay lay, say lay lay lay lay. Kau menaklukkanku, ataklukkan hati.